wasallam. Karena Al-Qur'an turun kepada beliau dan beliau mendapatkan pelajaran dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril mendapatkan dari Allah Ta'ala. Dan juga karena beliau oleh Allah Ta'ala disuruh untuk menjelaskan Al-Qur'an ini. Na ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Wa anzalna ilaika dzikra, kami turunkan kepadamu Al-Qur'an ini. Litubayyana, agar engkau wahai Nabi, litubayyana lin-nasi, memberi penjelasan kepada manusia. Ya, yaitu tentang apa yang diturunkan untuk mereka itu Al-Qur'an. Ini menunjukkan mustahil kita akan taat kepada Allah tanpa mempelajari sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau penjelas wahyu Allah, juga penjabar dari wahyu Allah. Sesuatu yang tidak disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Qur'an disebutkan dalam hadis yang itu adalah wahyunya. Dan masih banyak lagi seperti ayat wa ma'atulu fakhudhu fakum anhu fantahu, maka apa yang beliau datangkan kepadamu maka ambillah, laksanakan. Wa manahakum anhu fantahu, dan apa yang beliau melarangmu maka hentikan. Ini menunjukkan tidak ada perintah kecuali perintah Allah. Demikian juga perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perintah siapapun manusia, sekalian orang tua, sekalipun orang tua kita, jika melanggar perintah Allah Ta'ala, la sam'a wa la ta'ah. Tidak wajib didengar dan tidak wajib ditaati. Bahkan pemerintah, bahkan juga perintahnya walula amri, tidak wajib ditaati jika wa in umira bima'siyatin fa la sam'a wa la ta'ah. Ketika kita diperintah agar bermaksiat siapa manusia, maka kita tidak boleh mendengarkan dan mentaati. Karena taat secara mutlak, taat kita pada Allah, kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan syariat ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul, itu taat secara mutlak. Adapun wa ulul amri minkum, mentaati pemimpin muqayyad. Ketika perintah itu tidak melanggar perintahnya Allah dan Rasulnya, kita laksanakan. Tetapi ketika melanggar, maka kita tidak boleh mendengarkan dan tidak boleh mentaati. Jangankan walula amri, seorang tua yang pertama kali berbuat baik kepada kita, ketika menyuruh kita kepada hal yang haram, maka tidak boleh kita taati. Karena Allah berfirman, wa in jahadaka ala antusrika bi ma laisa laka bi ilmun fala tuti'huma. Jika dua orang tuamu memaksa, orang yang pertama kali berbuat pada kita ketika kita sebelum lahir, bahkan lahir sampai besar pun, tidak ada manusia yang paling sayang terhadap orang melainkan kedua orang tua. Karena Allah Ta'ala membuat belas kasihan orang tua terhadap anaknya. Berapa banyak anak lupa pada orang tua, orang tua tidak lupa terhadap anaknya. Karena itu kita disuruh pirtin. Karena ketika dia memerintahkan yang jelek, kita tidak boleh membentak, tetapi kita hendaknya menolak dengan yang halus. Fala tuti'uhuma, tetapi sahibuhuma fid dunya ma'rufah. Maka teman itu orang kamu di dunia dengan yang baik. Selanjutnya di sini dijelaskan pula dan masih banyak sekali beberapa ayat yang menunjukkan wajibnya kita ittiba kepada beliau. Fala warabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum, dan seterusnya. Sekarang penjelasan dari al-muallif hafizahullah taala. Dalil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nabi Musa radhiyallahu anhu, Nabi Musa al-As'ari radhiyallahu anhu, qala 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam, dari nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-I'tisam, berpegang teguh kepada sunnah. Maka beliau bersabda, innama masali, sesungguhnya perumpamaanku ini. Wa masalu ma ba'asani Allahu bihi. Permisalan apa yang utus dengan saya, yang utus, yang mana beliau diutus, dan ada sesuatu yang dibawa oleh beliau, Allah Ta'ala menjelaskannya, kamasali rojulin. Beliau diumpamakan kamasali rojulin seperti orang. Atta qaumahu, yang datang pada kaumnya. Maka beliau datang kepada umatnya. Ini bolehnya memberi permisalahan untuk mendekatkan makna. Ya, untuk menjelaskan makna. Perumpamaan beliau mendakwai umatnya seperti perumpamaan kaum yang mendakwai kaumnya. Faqala, maka berkata rajul itu, ya kaumi, wahai kaumku, inni ra'aitul jaisa bi'ainayya. Saya melihat musuh ini di depan mata saya. Jaisa menentang tentara, maka musuh di sini. Inni ra'aitul jaisa bi'ainayya. Dan ini menunjukkan seorang pemimpin dia hendaknya waspada. Selalu mantau. Dan selalu memberitahu kepada yang dipimpin. Demikian juga orang tua selalu memantau kepada anaknya. Seorang ustaz memantau pula kepada santrinya. Mengantuk apa tidur, apa malas, apa main-main. Karena beliau bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semuanya kamu itu jadi pemimpin dan akan diminta pertanggungjawab atas kepemimpinanmu. Ada seorang ustaz mengajar santrinya ngantuk tidur, tidak tanggung jawab. Dia tidak kasihan pada santrinya. Diingatkan, bahkan Ibnu Sa'id rahimahullah taala menyuruh santrinya suruh berdiri, ditanya 3 soal. Bisa jawab? Duduk, tidak berdiri. Bagaimana makan tidak mengantuk? Di jalan raya tidak mengantuk, di pasar tidak mengantuk, taklim mengantuk. Nah, ini harus di fahami apa sebabnya. Nah, kalau ana menyuruh wudu dulu, ya ngambil air, walaupun tidak batal wudu. Nah, jadi orang yang bertanggung jawab selalu memantau ra'iyah. Maka beliau menjelaskan, ya qaumi, ya qaum, inni ra'aitul jaisa bi'ainayya. Wahai umatku, saya melihat pasukan tempur itu di dengan mata saya sendiri, saya melihat. Wa inni, dan sungguhnya saya, anan nadhirul uryana fan najah. Maka saya melihat banyak orang-orang yang telanjang, banyak orang yang tidak biadab. Maka kami berharap agar kita selamat. Fa ata'ahu ta'ifatun, maka ditaati oleh sebagian kelompoknya atau umatnya. Min qaumihi, ditaatinya. Nah, fa'adlaju, maka mereka meneruskannya. Fantolaku, maka pergi ke pasukan tempur itu. Ala mahlihim, dengan pelan-pelan. Nah, dihadapi musuh itu tidak dibiarkan. Fanajo, maka mereka selamat. Ini pentingnya orang berdakwah. Beliau berdakwah yang memberi petunjuk Allah. Maka Allah berfirman, fadzakir inna fa'atid dzikra. Berilah peringatan. Karena peringatan itu akan bermanfaat. Nah, perlunya kita menasihati, mengajar mereka, mendidiknya. Karena mesti ada manfaatnya. Sayadzakaru mayyakhsha. Maka akan mengambil peringatan bagi orang-orang yang hatinya ditakdirkan oleh Allah Ta'ala takut kepada Allah. Dan alhamdulillah buktinya, kita ketika mengajar, alhamdulillah banyak santri yang ikut dan manfaat. Dan ini bukti kebenaran firman Allah Ta'ala. Wa yatajannabu wal asqa. Dan akan menjauhi peringatan ini bagi orang tertutup hatinya. Ya dan bila andalik. Ya. Jadi peringatan, kewajiban kita menyampaikan. Mereka menerima hidayah dan tidak, itu bukan tanggungan kita, itu haknya Allah. Dan peringatan ini akan bermanfaat untuk orang beriman. Fadzakir fa inna dzikra, tanfa'ul mu'minin. Ini peringatan untuk kita. Kalau kita betul-betul punya iman, ada faedahnya peringatan itu. Bukan dibantahnya, bukan disanggahnya. Tetapi senang sekali. Karena orang memberi peringatan itu hanya cari ridha Allah. Tidak minta upah kepada yang memberi, yang diberi peringatan. Bayangkan kalau pasien 100 masuk satu dokter bayar. Hanya tahu aja. Tahu aja. 100 ribu, 200. Kalau dokter spesial bisa jutaan. Jadi 1 juta orang 100 sudah 100 juta. Duduk saja. Hanya ngasih tahu. Belum tentu sembuh. Operasi bayar lagi, obat bayar lagi. Itu untuk perbaikan fisik. Karena ketika orang sakit merasa terganggu, berobat. Paling banyak, paling beratnya sakit, sakitnya hati. Fi qulbihim madun. Karena sakit hati ini lebih berat akibatnya daripada sakit badan. Sakit badan umumnya orang di rumah. Masuk karantin di rumah sakit. Paling-paling mengganggu keluarganya. Suruh menunggu, suruh mencepoi. Badannya sehat, sakitnya hati. Merusak diri, merusak keluarga, merusak umat. Tetapi pengobatannya mudah. Mau datang menuntut ilmu. Ikhlas karena Allah Ta'ala. Betul-betul niat untuk memperbaiki diri sembuh. Betulnya. Dan berapa banyak penyakit fisik juga sembuh karena munajatnya kepada Allah. Bukan kalau misalnya suruh doa. Sebab belum tentu yaitu menjadi sehatnya hati. Tetapi ia memberi sebab ya Allah, maka kesembuhan di tangannya. Perlunya kita selalu berdoa dan juga berzikir dan juga menuntut ilmu untuk penyembuhan. Rusak sama para sahabat yang sekarang banyak kehancuran di masyarakat. Kasbabnya tidak mempelajari ilmu din. Dan itu fakta. Ya. Orang pelajari ilmu din oleh Allah Ta'ala dikaruniai ketenangan. Dan menjadi lebih baik. Makanya Allah Ta'ala berfirman. Hal yastawil ladhina ya'lamun. Waladhina la ya'lamun. Apakah sama orang punya berilmu dan tidak? Tentunya tidak sama. Afana ja'alul muslimina kal mujrimin. Apakah kami jadikan sama orang yang muslim, yang menerima hukumnya Allah dan orang berdosa? Tidak sama. Dan itu kenyataan di dalam umat. Kerusuhan-kerusuhan timbul karena kejahilan. Dan karena mengikuti hawa nafsu kepen, karena ilmu dan diamalkannya. Kita lanjutkan. Nah, ketika sebagian mengikuti, wa kadzabat ta'ifatun minhum. Maka sebagian di antara pengikutnya mendustakan, menolak. Diberitahu ini, musuh mau menyerang kita. Enggak, tidak ada musuh. Fa'asbahu makanahum. Sehingga mereka berada di tempat mereka. Tidak mau menyerang. Tidak mau pergi. Fa'asbahahum al-jaisu. Maka diserang oleh musuh itu. Diberi peringatan itu ada musuh, diam saja. Fa'ahlakahum. Maka musuh itu menghancurkan mereka. Wajtahahum. Dan juga meremukkan, menghabisi mereka. Nah, ini akibat orang yang diberitahu oleh pimpinannya. Ini ada musuh, dia diam. Yang satu mawas diri dan menyerangnya, menang. Demikian juga semisal beliau Sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ilmunya kepada umatnya. Yang mengikuti. Yang mengamalkan, alhamdulillah. Kenyataan para ulama sunnah kita buktikan. Karena berpegang tekunnya dengan sunnah, paling amannya umat. Dan tidak ada orang yaitu umat yang resah karena ulama sunnah. Justru resah karena kejahatan-kejahatan orang yang jahil. Apalagi kejahilan itu didukung dengan kekayaan, didukung dengan pangkat, naudzubillah min dzalik. Makanya perlu menjadi orang yang berilmu. Ketika mereka kaya punya ilmu, memanfaatkan hartanya. Ketika dia punya kedudukan, punya ilmu, membantu orang-orang yang tidak mampu. Ya, memudahkan urusan seseorang. Faedahnya ilmu. Karena itu beliau bersabda, mayyuritillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa saja manusia yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala baik dimudahkan untuk memahami din. Terutama antum ayyus syabab, kenikmatan yang tidak dimiliki oleh anak kecil dan telah lalu oleh orang sudah lanjut usia. Gunakan kesempatan paling kuatnya fisik, daya ingatan yang lainnya, bahkan juga paling kuatnya makan, pemuda. Gunakan manfaat ini wasaben nasafi ibadatillah. Bagaimana pemuda yang bangkit menjadi orang yang ahli ibadah kepada Allah. Tapi kalau pemuda ini tidak didasari dengan ilmu dan amal saleh, akan diseret oleh syaitan untuk kepada subhat dan syahwat. Waliyadu billah. Fadhalika, katanya beliau, fadhalika masalu man ato'ani. Itulah perumpamaan orang yang taat kepadaku, fatamatu bihi, dan mengikuti apa yang aku datang kepadanya berupa wahyu. Dan memang betul. Lihat para sahabat radhiyallahu anhum. Karena ketawaduannya, keimanannya, ketaatannya pada Allah Ta'ala dan Rasulnya menjadi paling baiknya umat yang tidak ada pada sebelumnya. Karena itu Allah mengingatkan para sahabat, wadhkuru nikmatallah idza kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi nikmatihi ikhwan. Ingatlah ya para sahabat, ketika kamu bermusuhan, bertengkar, berantem, yang kuat menindas yang lemah, yang kaya menindas yang miskin, menzinai, merampok yang lainnya, setelah kalian masuk Islam, fa'alafa baina qulubikum, maka Allah melunakkan hatimu, fa'asbahtum binikmatihi, mana binikmati, mana binikmatil Islam, fa'asbahtum binikmatihi ikhwana, menjadi saudara seiman, bukan saudaranya sebapak seibu yang kadang-kadang kita bertengkar. Inilah kenikmatan din. Jika orang itu merasakan nikmatnya ilmu, dibuktikan dengan amal. Dan oleh karena itu marilah kita ayyuhal ikhwa wal akhwat, bagaimana meningkatkan menuntut ilmu dan kita amalkan ilmu ini. Karena ilmu itu akan bermanfaat jika diwujudkan dengan amal. Bahkan lebih manfaat lagi kalau diwujudkan dengan dakwah. Karena dengan dakwah ini mengingatkan orang punya ilmu, mengingatkan dirinya menjadi orang yang lebih baik daripada yang lainnya. Wa masalu man asani, dan perumpamaan orang yang durhaka kepadaku, orang yang mengingkari sunnah, bahkan juga orang yang memusuhi sunnah, wa kadzdzaba bima ji'tu bihi minal haq, dan mendustakan apa yang aku datangkan kepadanya berupa kebenaran, maka hancur mereka. Tidak ada musibah yang menimpa di permukaan bumi ini karena kedustaan mereka. Lihat kaumnya Nabi Nuh dihancurkan, ya, tenggelam karena mendustakan utusan. Fir'aun yang begitu kuatnya, ditunjang ahli-ahli sihir yang banyak, ketika Allah Ta'ala merintah Nabi Musa untuk mendakwai ditolak, Allah hancurkan. Raja Namrud ketika menolak dakwah Nabi Ibrahim, hancur. Kaumnya Nabi Lut ketika menolak seruannya Nabi Lut, hancur. Tidak ada sejarahnya orang yang berkuasa di permukaan dunia dengan kekufurannya dibiarkan oleh Allah. Ada waktu kecuali mereka bertobat, mereka kembali masuk Islam memperbaiki diri, maka Allah Ta'ala menghapus dosa-dosanya yang lalu. Selanjutnya nomor dua, wajibnya kita mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti sunnahnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Kabar gembira ini. Semua umatku masuk surga kecuali yang enggan masuk surga. Ya. Semua umatku akan masuk surga kecuali man aba. Kalau maka para sahabat menanya. Ini menunjukkan para sahabat itu perhatian dengan matanya, telinganya, pikirannya, dan kita tidak menjumpai dalam satu hadis para sahabat menuntut ilmu beliau lalu ngantuk. Kalau ada mesti muncul hadisnya. Karena segala suatu peristiwa para sahabat telah ditulisnya oleh para ulama sunnah. Makannya lebih enak kita, pakainya lebih enak kita, ya sarana hidupnya lebih mewah kita. Karena itu mewah hidup ini kadang-kadang melupakan ibadah. Alhaqumut takasur. Makan enak muncul ngantuknya. Makan yang banyak malas sehingga datang tidurnya. Makanya makan itu lukma ulukmata ini, bukan terus menerus. Satu suap atau dua suap. Kalau kurang sulusuhu litta'am. Perut ini dibagi tiga. Wasulusuhu lisyarab. Sepertiganya untuk air. Wasulusuhu linnafasi, untuk pernafasan. Itu maksimal seperti orang yang kerja keras sebagai tukang atau yang lainnya. Tidak mengapa. Karena energi yang kuat butuh tenaga yang kuat. Maka penuntut ilmu yang banyak duduknya, yang baca kita, mengeluk makhluk mata ini. Beliau yang banyak setiap hari al-aswadani, air kurma. Bahkan istrinya mengatakan, ma sabi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasata ayyamin bi khubzin. Belum pernah beliau itu tiga hari berturut-turut kenyang dengan roti. Kalau bahasa kita kenyang dengan nasi. Subhanallah. Bahkan sampai satu bulan tidak masak karena tidak ada yaitu makan yang dimasak. Para sahabat menanya, bagaimana? Ada tetangga yang ngasih susu. Subhanallah. Imam mursalin. Nah, itu panutan kita. Dalam urusan dunia sederhana. Urusan ibadah, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Nah, ketika mereka menanya, kalau waman abaya Rasulullah, siapa yang dimaksudkan enggan masuk surga itu, wahai Nabi? Qala man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang taat kepadaku, ittiba kepada sunnahku, jamin masuk surga. Wa man asani faqad aba. Barang siapa yang durhaka kepadaku, seperti orang-orang mengamalkan bid'ah, seperti orang-orang mengamalkan kemusyrikan, berarti dia enggan masuk surga. Ini pentingnya kita wajib mutaba'atul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada manusia yang jadikan panutan kita untuk hidup ini melainkan satu kemudian dua. Satunya laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada untuk hidupmu ini, hai manusia, wahai beriman, suri tauladan yang paling baik, yaitu diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi suri tauladan kita bukan ketua organisasi, bukan pimpinan lembaga. Sekarang berapa banyak orang awam mempertuhankan ketuanya. Mempertuhankan ketuanya itu apa yang diperintahkan oleh pimpinannya yang itu haram diikuti. Dan apa yang dilarang oleh pemimpinnya itu adalah wajib diikuti. Yang sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan ayat ya kepada sahabat Hatim yang memberikan penjelasan bahwa yang dimaksudkan beribadah kepada ulama-ulama mereka maknanya mengikuti apa yang dihalalkan, apa yang diharamkan oleh ulamanya padahal itu dihalalkan oleh Allah Ta'ala. Dan apa yang dihalalkan oleh ulamanya padahal itu diharamkan oleh Allah Subhanallah, lalu mereka fayattabi'unahu. Ini perlunya kita fahami. Nah, tidak ada panutan kita di dunia ini untuk meluruskan ibadah kita melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian para sahabat, walladzina taba'uhum bi ihsanin, dan para ulama yang mengikuti para sahabat dengan baik. Dan itulah yang dijelaskan oleh beliau, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiin min ba'di, 'addu 'aliyya bin nawajis. Nah, wajib kamu mengikuti sunnahku dan juga sunnah para sahabatku yang berhak untuk menunjukkan kepada umat, karena mereka itu mahdiin, mendapatkan hidayah dari Allah. Dijelaskan oleh pensyarahnya, Wal muradu bil iba, yang dimaksudkan iba yaitu aba. Wahuna al-imtina'u aniltizami sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wa isyanu amrihi. Yang dikenakan enggan itu maknanya enggan berpegang kepada sunnahnya beliau dan menolak sunnah, menolak perintahnya. Sebagaimana Allah Ta'ala ketika menyuruh kepada malaikatnya untuk sujud kepada Nabi Adam, nan fasajatu illa iblisa aba. Nah, ketika malaikat semuanya sujud, tinggal iblis yang enggan. Maka orang yang enggan mengikuti sunnah beliau itu keturunannya atau mengikuti jejaknya iblis. Allah berfirman, wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwu mubin. Ya. Karena syaitan ada dua, syayatin al-insi wal jin. Wal mausufu bil iba, adapun yang disifati yang enggan itu, in kana kafiran, jika itu orang kafir, la yadkhulul jannata abadan, tidak akan masuk ke surga selamanya, seperti iblis. Fa in kana musliman, jika yang enggan orang muslim tapi enggan beberapa perkara, muni'a min dukhuliha, maka terhalang dia masuk surga, ma'a awwali dakhilin, bersama orang-orang yang masuk, illa man sya'allah, kecuali yang Allah kehendaki dan mendapatkan syafaatnya, atau Allah Ta'ala memberi syafaat kepada hambanya, para nabi-Nya, malaikat, orang-orang siddiqin wasyuhada, memintakan syafaat dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pentingnya kita, yaitu mengikuti sunnahnya beliau. Dan dalil yang menunjukkan wajibnya kita mengikuti sunnah beliau itu banyak sekali, baik dalam Al-Quran maupun sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya pula, at-targhibu min mukhalafati amrihi. Naam, ancaman terhadap orang yang menolak atau yang menyimpang perintahnya, apalagi sampai memusuhi. Menolak saja sudah kena ancaman, apalagi memusuhi sunnahnya beliau. Mislu ma amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muslimina bi ta'atihi, atau mislama tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintah kepada kaum muslimin agar taat kepadanya, faqad khadzarahum, maka beliau juga memberi peringatan keras terhadap umatnya, minal khuruji an sunnatihi, yaitu jangan sampai umatnya ini keluar dari sunnahnya beliau. Warahabahum, dan memberikan ancaman kepada mereka, man tarokaha, bagi orang yang meninggalkan sunnah, wal i'radu anha, dan orang yang berpaling daripada sunnah. Orang berpaling daripada sunnah orang kafir. Yang nomor dua, orang munafik. Orang munafik itu orang yang menyembunyikan kekufuran, menampakkan keislaman. Idharul islami ma'ibtanil kufri. Makanya balasannya lebih pedih, lebih sangat siksaannya daripada orang kafir. Karena orang kafir menampakkan kekufurannya lahir batin. Tapi orang munafik, idharul islami khita'an linnas ma'ibtanil kufri, menampakkan keislaman untuk menipu orang dengan menyembunyikan kekufurannya. Makanya Allah Ta'ala menjanjikan, innal munafikina fit tarkil asfali minan nar, sesungguhnya orang munafik itu tempat tinggalnya di neraka paling bawah. Paling bawah, kita tahu kalau kita masak nasi yang paling panas itu paling bawah, sehingga sampai ngintip warnanya beda daripada yang di atas. Bagaimana dengan api di neraka yang tidak ada misalnya perbandingannya dengan api di dunia. Adapun dalil yang melarang kita berpaling dari sunnah beliau, sekalipun kita dipaksa, sekalipun lapar, jangan sampai berpaling dari sunnah beliau. Lapar akhirnya mati, selesai. Tapi orang kenyang dengan berpaling dari sunnahnya beliau, hukuman Allah akan tiba, baik di dunianya maupun di akhiratnya. Dan berapa banyak orang itu dihukum oleh Allah Ta'ala karena menolak sunnah. Rasulullah SAW pernah menasihati orang ketika makan dengan tangan kiri, maka kul biyaminik, apa katanya, la astati, mas tata tak. Saat itu makan dengan tangan kiri pun tidak bisa. Subhanallah, doanya orang-orang yang dikabulkan Allah. Dinasihati baik melawan. Hati-hati ya kawan. Dan berapa banyak pembesar-pembesar kufur yang bisa mendahulu hancur karena sebab menolak sunnahnya beliau. Dalilnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci sunnahku maka bukan golonganku. Maknanya minimalnya hukumnya haram. Maksimalnya bisa kufur karena falaysa minni. Ketika pelanggaran itu sudah keluar dari din. Dan sebab urutnya hadis ini, ketika ada orang, para sahabat menanya kepada keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ibadah beliau. Kemudian mereka menganggap taqalluha, oh ibadahnya beliau itu sedikit. Karena ada jaminan ghufira ma taqaddama min dzanbi wa ma ta'akhkhar. Itu kan nabi. Diampuni dosanya yang lalu yang akan datang. Lalu kita gimana? Sehingga tiga kelompok ini satu, amma ana fa'asumu nahar, siam terus. Yang nomor dua, amma ana fa'akumul layla wala anam, adapun saya akan sholat semalam suntuk, saya tidak mau tidur. Masing-masing berlomba untuk beramal soleh. Dan yang lain, wa amma ana la atazawwajun nisa, saya tidak akan mau menikah karena nanti nikah ribut dengan istri, ribut dengan anak, menangis ini menangis itu. Nah, semuanya ini berniat baik, tetapi beliau menyalahkan. Hadza qaulukum, itu pendapatmu, ini menunjukkan bid'ah. Pada zaman beliau sudah muncul tapi belum sampai terwujud. Nah, ketika para sahabat menginginkan beramal itu, ditegur beliau, amma ana a'lamukum billah wa atqakum bih, saya ini orang paling tahu tentang hukum Allah Ta'ala daripada kalian semuanya, dan saya yang paling takut, saya yang paling takwa kepada Allah. Amma ana fa'akumu na'am wa arkutu, saya malam hari ya bangun ya sholat, wa asumu aftiru, saya siang juga saya berbuka, wa ana atazawwajun nisa, saya pun juga menikah. Karena orang menikah, subhanallah, kalau kita fahami, berpikir tentang faedahnya, banyak sekali pahalanya. Ngasih makan satu suap kepada istri, sedekah. Menasihat istrinya, istausu bin nisa'i khairah, karena mulutnya kesana kemari, selalu banyak ngoceh, banyak bicara kesana kemari, suaranya sampai di luar, dinasihati istausu, nasihati dapat pahala. Musibah yang menimpa karena godaan istrinya, diampuni dosanya. Punya anak dididiknya, subhanallah, apalagi sampai anaknya menjadi anak yang soleh bermanfaat, wawalatin solehkan yad'ulah, orang tidak menikah lain mendapatkan pahala. Nah, maka beliau bersabda, faman rajiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang benci kepada sunnahku maka bukan termasuk golonganku. Ini tidak boleh kita menyimpang dari sunnah sekecil apapun. Karena dosa besar itu awalnya dari dosa kecil. Mana dalilnya kita tidak boleh meremehkan amal yang baik walaupun kecil? Amal yang dosa walaupun kecil, Allah berfirman, "Faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang beramal kebaikan walaupun satu biji sawi, maka Allah akan memperlihatkan amalnya. Satu kebaikan digandakan 10. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalih. Siapa yang mengamalkan satu kebaikan 10 sampai 700, bahkan wallahu yudaifu liman yasha. Allah akan menggandakannya. Wa may ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang beramal kejahatan atau dosa walaupun satu biji sawi, maka Allah akan memperlihatkan hukumannya. Dan penyakitnya orang kalau melakukan dosa ingin berulang lagi, sehingga dosa kecil itu menjadi besar karena sebab mengulang. Maka penyair mengatakan las sawiru ma'al istimrar walal kabiru ma'al istighfar. Tidak dikatakan dosa kecil ketika orang itu terus menerus yaitu melakukan dosa itu, dan tidak dikatakan dosa besar ketika orang tersebut maha dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga nomor 2, wa an Aisyah radhiyallahu anhuma marfu'an. Maknanya marfu'an itu maknanya nisbah ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang beramal yang amalan itu tidak ada tuntunan kami, tidak ada contohnya dari beliau, maka itu ditolak sekalipun ikhlas. Karena amal ada dua, amalnya hati yang itu harus ikhlas, dan amal anggota badan harus muwafaqah bisunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah ya ikhwah yang dapat sampaikan, karena nanti setelah isya masih ada taklim lagi di akhwat. Kami cukupkan sekian. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.